Ini adalah pertemuan ke 32. Pertemuan yang ke 32 di dalam membaca dan memahami kitab Minhajul Thalibin karya Imam Nawawi di dalam fikih Imam Syafi'i. Baik. Allah lam yusil. Baik. Sama aja. Illam yusil amduhu kalistifati wal khutwatain lam yusil sahwi. Baik. Wasani, dalam masalah sujud sahwi telah kita ambil, kita lihat yang pertama. Yang pertama adalah di dalam meninggalkan perintah. Adapun yang kedua ini gara-gara mengerjakan larangan. Ya, dalam mengerjakan larangan ini dibawakan sebuah kaedah. Apa kaedahnya? Illam yabtul amduhu lam yasjud li sahwihi. Itu kaedahnya. Apabila yang dilakukan itu adalah suatu larangan, cuma tidak batal kalau dilarang, kalau dilakukan dengan sengaja, maka kalau dilakukan tanpa sengaja tidak usah sujud. Itulah kaidah. In lam yabtul amduhu lam yasjud li sahwihi. Ambil kaidah, nanti ada istitsna-nya yang berikutnya, insyaallah ada istitsna-nya. Beliau mengatakan in lam yabtul amduhu, kalau memang suatu perbuatan tidak batal kalau dikerjakan dengan sengaja. Contohnya apa? Kalil tifati wal khutwatain. Seperti menoleh dan bergerak dua langkah. Karena kalau sudah tiga, sudah batal. Baik. Lam yasjud li sahwihi. Maka kalau dia lupa sempat mengerjakan hal-hal tersebut, maka dia tidak sah sujud. Kenapa? Karena dilakukan dengan sengaja juga tidak batal. Maka kalau dilakukan tanpa sengaja, tidak perlu sujud. Baik. Wa illa kecuali tadi bilang kalau memang tidak batal gara-gara sengaja, maka silakan sujud kalau tanpa sengaja. Baik, kalau dilakukan tanpa sengaja. Wa illa berarti sebaliknya. Wa illa wa in batalat amduhu. Kalau memang suatu perbuatan itu dikerjakan dengan sengaja batal, maka kalau dikerjakan tanpa sengaja sujud. Baik, silakan kalau tanpa sengaja sujud. Wa illa kalau memang dikerjakan tanpa sengaja batal sajadah, maka sujud li sahwihi, itu maksudnya. Cuma ada syarat. Illam tabtul bi sahwihi, karena di dalam pembatal-pembatal salat itu ada yang kalau dikerjakan dengan sengaja batal, kalau dikerjakan dengan tanpa sengaja tidak batal, ya, pembagian yang pembatal-pembatal salat. Ada yang kalau dikerjakan dengan sengaja batal, tanpa sengaja pun batal. Contohnya apa? Kakala min katsir bil afwah, seperti berbicara yang banyak. Itu sengaja maupun tidak sengaja, batal. Sengaja maupun tidak sengaja, batal. Nah, berarti yang contoh yang sengaja batal, tidak sengaja, tidak batal apa? Kalam qalil. Itu bukan di pembatal-pembatal sholat itu. Wa yu'dharu fi yasiril kalam in sabaqa lisanuhu aw nasiya shalah, lupa. Baik. Tapi kalau lal katsiri fil afwah, walaupun lupa kalau memang ngomong banyak, tetap batal sholatnya. Jadi yang boleh masukkan sini ini lawan dari kaidah-kaidah tadi, bahwasanya kalau memang sengaja mengalirkan sesuatu yang sengaja batal, maka dilakukan tanpa sengaja silahkan sujud. Tapi dengan syarat yang tidak sengaja ini tidak batalkan. Kalau yang membatalkan tidak bisa sujud, nah, batal. Dan seperti contohnya apa? Kalamin katsir. Kalau kalamin katsir sengaja tidak sengaja batal sholatnya. Baik. Nah, itu juga contoh larangan yang disebutkan berikutnya ini. Watatwilu rukmil qasir, memperpanjang rukun yang pendek. Yabtulu amduhu fil athah. Ayubtilu amduhu fil athah. Fayasjudu lisahwi. Baik, berarti kalau ada rukun yang sahnya pendek, kita perpanjang, berarti kita melakukan perbuatan yang dilarang. Kalau kita lakukan dengan sengaja, batal sholat. Kalau tanpa sengaja, lupa, gara-gara terbayang yang lain sehingga kepanjangan, maka ini tidak batal. Fayasjudu lisahwihi. Jadi apa saja yang rukun yang pendek? Al-i'tidalu qasirun. Wa kadzal julusu bainat tadzaini fil athah. Ya, tidal itu pendek, rukun pendek, tidak boleh diperpanjang. Duduk di antara dua sujud, pendek, tidak boleh diperpanjang. Apa batasan panjangnya? Kita sebutkan sebelumnya. Bacaan yang masyru' dulu. Di luar bacaan yang masyru', kalau sempat lebih panjang batas kita diam ataupun baca bacaan yang lain, di atas batasan membaca Al-Fatihah kalau untuk i'tidal. Jadi ada bacaan yang masyru'. Apa itu? Rabbana wa alhamdu bil as-samawati wa mil al-ardhi wa mil masjidi min syai'in ba'du ala sanai wal masri aku maqal. Pokoknya bacaan yang masyru'. Setelah itu kita berdiri ataupun baca yang lain sepanjang lebih daripada Al-Fatihah atau salat. Menurut mazhab Imam Syafi'i, karena ini rukun yang pendek. Begitu juga sujud di antara duduk di antara dua sujud. Bacaan yang masyru' adalah Rabbighfirli warhamni ila akhirih. Nah, kalau masih kita duduk ataupun baca yang lain sehingga lebih daripada batas tasyahud, batas tasyahud, maka ini juga membatalkan, karena rukun duduk dan i'tidal ini menurut mazhab Imam Syafi'i adalah rukun yang pendek, tidak boleh diperpanjang dengan sengaja. Cuma kalau lupa tidak batal sholatnya, cuma harus disunahkan sujud sahwi. Baik. Walau laqala ruknan qawliyan kafatihatin fi ruku'in aw tashahhudin lam tabtul bi'amdihi min athah. Baik. Walau naqala ruknan qawliyan. Apa ruknan qawli? Fatihah. Satu lagi. Tashahhud. Satu lagi. Takbiratul ihram. Satu lagi. Salam. Cuma bilang ini bukan salam, kalau salam di akhir. Boleh misalkan sini, apabila memindahkan rukun qauli dalam salat seperti Fatihah fi ruku'in, membaca Al-Fatihah di ruku', atau tasyahhudin, membaca Al-Fatihah di tasyahhud, lam tabtul bi 'amdihi. Baik, lam tabtul, ila kata-kata lam tabtul bi 'amdihi fil athah. Wa yasjud li sahwihi, namun dia sujud kalau lupa. Makanya ini adalah pengecualian kaidah tadi. Kaidah tadi bilang apa? Kalau suatu perbuatan yang sengaja dilakukan batal, maka kalau lupa sujud. Nah, yang ini sengaja dilakukan tidak batal. Cuma kalau lupa sujud lagi. Ini pengecualian. Makanya boleh mengatakan wa'ala hadza. Wa'ala hadza tustadna hadhihi suratu an qawlina la yuqtilu 'andu la sujuda li sahwihi. Nah, berarti ini pengecualian kaidah. Kaidah tadi apa? Qawlina ma la yabtul 'amduhu la yasjud li sahwi. Cuma dalam bukan kaidah, kaidah tadi ma yabtul amduhu yasjud li sahwi. Sedangkan ini pengecualian kaidah. Bahwasanya apa kira wa ala hadza tusnadna hadhihi surah. Maka bentuk ini contoh ini sebagai pengecualian kaidah kami yang tadi. Jadi kami katakan mala ya butul amduhu la yajud ditahwihi. Untuk surah seperti ini. Baik. Jadi membaca Al-Fatihah dalam ruku, dalam tasyahud, tidak kalau sengaja tidak batal salat. Cuma kalau kita lakukan dengan tanpa sengaja, sujud. Ini pengecualian kaidah yang pertama tadi. Baik. Walau nasi at-tashahhud al-awwala fa dzakarahu ba'da al-ifadihi lam ya'ud lahu. Baik. Sekarang proses dalam meninggalkan tasyahud awal. Mohon diperhatikan nanti jangan sampai ada kesalahan dalam salat kita. Walau nasiat tasyahhud al-awwal, kalau lupa tasyahhud awal, langsung bangun ke rakaat ketiga. Ini ada beberapa proses yang terjadi. Fa dzakara ba'da intisabihi lam ya'ud lahu. Baru ingat ketika sudah tegak. Apa batasan tegak? Seperti tegaknya ketika kita berdiri. Itu sudah batasan tegak. Lam ya'ud lahu. Tidak boleh, ini malah tidak boleh. Tidak boleh kembali lagi ke tasyahud karena dia sudah berada di rukun yang berikutnya. Sedangkan tasyahud awal bukan rukun. Beda kalau meninggalkan rukun, harus kembali kapanpun adanya. Namun kalau tasyahud awal bukan rukun, tidak boleh kita meninggalkan rukun yang sudah kita tegak, kita kembali ke tasyahud awal. Fa'in ada aliman di tahrimi, batalat. Fa'in ada, kalau dia kembali lagi, amidan sengaja, ini dalam syarah disebutkan amidan sengaja, aliman di tahrimi, tahu waktu itu tidak boleh, batalat, batal salatnya. Jadi kalau jadi imam enggak usah memikirkan makmum. Wah, kayaknya makmum enggak paham ini kalau saya enggak duduk. Padahal dia tahu enggak boleh. Tapi dia masih mau turun lagi ini enggak boleh seperti ini. Kalau takutnya makmum kan enggak tahu. Itu menuduh berarti ini. Baik. Maka ini tidak boleh batal salatnya. Baik. Au nasian fala. Kalau memang lupa enggak apa-apa. Baik. Baik. Dari itu. Au nasian fala, kalau memang refleks dia duduk lagi maka tidak batal. Cuma dalam syarah disebutkan na'am yalzamul qiyam fauran 'inda tadakkur. Cuma kalau dia sudah telanjur duduk benar enggak batal, cuma harus bangun lagi. Nah, karena ini sudah sampai ke rukun itu. Saya akan meninggalkan rukun. Jadi kalau itu, ingat, enggak boleh ya. Bangun lagi. Baik. Seperti ini lah. Ini bukan dalam salah seperti ini. Baik. Wayasjud. Maka yang seperti ini, berarti dia dianggap tetap meninggalkan tasyahud. Sudah sampai ke rukun yang berikutnya, sudah meninggalkan tasyahud. Maka dia sujud sahwi di akhir salat nanti. Atau jahilan tahrimuhu, kalau tadi aliman tahrim. Baik. Kalau ini jahilan, dia juga enggak tahu kalau itu enggak boleh. Cuma dia tahu kalau sudah berdiri, enggak boleh gimana gitu kan. Oh, jahilan di tahrimi juga tidak boleh katanya. Dia tidak tahu tidak boleh turun. Dan juga ini tidak sah salatnya. Itu bukan di dalam pendapat yang afwah. Au jahilan, kalau tadi aliman bitahrimihi batalat. Itu juga au jahilan bitahrimihi batalat aidan. Baik. Fakadha, begitu juga di dalam pendapat yang sahih. Baik. Wa lil ma'mumi al'aud li mutaba'ati imamihi. Tunggu. Oh, enggak. Au jahilan bitahrimihi fala. Itu ya, itu idhofahnya ke sana. Afwah. Kalau tadi bilang au nasian fala. Kalau lupa sholat atau kalau dia lupa sholat, kemudian dia duduk lagi, tidak batal. Dia sujud sahwi. Au jahilan atau lupa atau tidak tahu bahwasanya itu tidak boleh. Maka itu fakadha fil asah, maksudnya fakadha la ya butul fil asah. Jadi dia ditopahkan kepada yang lebih dekat. Fala di sini, kalau tidak tahu hukumnya juga tidak batal. Dari paham ya? Jadi kalau dia sudah tegak, kalau tahu tidak boleh turun lagi, tapi dia tetap turun, batal salatnya. Cuma kalau dia lupa turun, Kalau ingat harus bangkit lagi. Kalau tidak tahu tidak boleh hukumnya misalnya. Karena enggak boleh hukumnya itu turun. Tapi dia tidak tahu tetap turun, maka tidak batal. Baik. Nah, sekarang walil makmumi. Maksud makmum di sini adalah idzan tasaba wahdahu sahwan. Kalau makmum yang ternyata yang terkejadian dengan makmum bukan orang sholat sendiri, bukan imam. Kalau orang sholat sendiri sudah terlanjur bangun, tidak boleh turun. Cuma kalau makmum, imam duduk tasyahud awal, dia terlanjur bangun. Dia yang lupa, bukan imam yang lupa. Maka dia, walil ma'mumi al-audu li mutabati imam. Maka makmum dianjurkan, ini masih dianjurkan, nanti Imam Syafi'i, Imam Nawawi mengatakan wajib. Dianjurkan untuk turun lagi untuk mengikuti imam. Maka kalau imam yang tidak boleh turun, tapi kalau makmum, turun. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, "Kuntun apa? Wujubuhu wallahu a'lam." Imam Nawawi malah mengatakan yang benar adalah wajib. Makmum malah wajib turun. Kalau dia masih tetap di atas, batal salatnya. Tapi karena dia sekarang beda dengan perbuatan imam. Kecuali kalau memang dia berniat untuk mufaraqatul imam, itu beda lagi. Jadi yang tidak boleh tadi siapa? Imam ataupun munfarid. Kalau makmum harus turun untuk mengikuti imam kalau dia yang lupa. Baik. Walau tadzakkara qabla intisabihi 'adala al-tashahhudi. Walau tadzakkara qabla intisabihi. Baik. Sekarang kalau dia ingat, kalau tadi kalau ingat sudah tegak. Kalau sekarang sebelum tegak, apa yang harus dilakukan? 'Adala al-tashahhudi. Maka silakan dia kembali lagi duduk tasyahud. Wajib atau tidak? Enggak. Duduk tasyahud saja tidak wajib menurut mazhab Imam Syafi'i, apalagi itu turun kembali. Maka disebutkan dalam syarah nadban, disunnahkan untuk turun kembali. Karena menurut mazhab Syafi'i, duduk tasyahud awal tidak wajib. Tapi sunnah apa? Sunnah ab'ab. Ini harus dipahami yang mana wajib, mana rukun, sunnah ab'ab dan sunnah hayat. Baik. Wa yasjudu in kana sara ila al-qiyami aqrab. Naam. Wa yasjudu, yang tadi dia sudah terlanjur hampir bangun, duduk lagi. Baik, duduk lagi. Dia melanjutkan tasyahud. Apakah dia dianjurkan sujud, disunahkan sujud, sahwi? Iya. Wa yasjudu li sahwihi. Ini mana syarahnya. Dan dia sujud dalam kelupaan dia tadi. In kana sara ilal qiyami aqrab. Kalau memang dia lebih dekat kepada berdiri. Kalau belum tegak. Posisi ketika dekat dengan berdiri, belum tegak, ingat. Silakan turun. Berarti dia tidak meninggalkan tasyahud awal kan? Nah, tapi disunahkan sujud sahwi enggak? Disunahkan kalau kepada berdiri lebih dekat. Walau nahara 'adlan sa'ada baqarat in kana ila al-qiyami aqrab. Baik. Walau nahara 'amdan. Sekarang dia tadi lupa sujud tasyahud ya. Tadi lupa tasyahud. Kalau lupa tasyahud, kalau sebelum berdiri boleh turun lagi? Boleh. Yang enggak boleh turun kapan? Kalau sudah tegak. Itu kalau lupa tasyahud. Kalau sekarang bangun dari tasyahud, bangun tidak mau tasyahud. Walau nahadha 'amdan, dia memang saya setelah sujud yang kedua ini, saya tidak mau duduk tasyahud. Berdiri saya langsung. Jadi berarti dia meninggalkan sunat apa? Sunat ba'am, tasyahud. Walau nahadha minat tasyahudi wa taraka tasyahud 'amdan, fa'ada, turun lagi, batalan, malah batal. Kenapa? Karena memang dia meniatkan meninggalkan. Kok balik lagi? Cuma kenapa kapan dia batal? In kana ilal qiyami aqrab. Kalau memang lebih dekat kepada qiyam. Cuma kalau sebelum qiyam, maka tidak apa-apa balik lagi. Yang dia tadi sengaja mau meninggalkan, apa balik lagi. Tapi kalau sudah hampir dekat dengan berdiri, apa batasan hampir dekat dengan berdiri? Di atas ruku. Di atas ruku itu sudah dekat dengan berdiri. Ruku pas antara berdiri dengan sujud. Ingat, ini kalau inna'a walau nahadha 'amdan, kalau dia memang sengaja bangun dari tasyahud awal, tidak mau tasyahud awal, fa'ada, tetap dia kembali lagi, in kana ilal qiyami aqrab, batala in kana ilal qiyami aqrab. Maka batal kalau memang dia sudah dekat dengan berdiri. Berarti kalau Anda, kalau kita mau meninggalkan tasyahud awal, maka saya punya keyakinan, tidak boleh ragu-ragu. berdiri saja langsung. Tapi kalau Anda balik lagi, malah batal sholatnya. Jadi batasannya kalau lupa, tegak. Kalau meninggalkan gara-gara lupa, tegak, tidak boleh balik lagi. Kalau sengaja meninggalkan, sebelum tegak, namun sudah agak tegak, tetap tidak boleh balik lagi. Ini menurut mazhab Syafi'i. Baik. Nah, begitu juga nih sunnah ab'ats yang berikutnya. Apa? Qunut. Walau nasiya qunutan, dia lupa qunut. Setelah i'tidal, baca doa i'tidal, langsung sujud. Fadzakarahu fi sujudihi lam ya'ud lahu. Tahunya ketika masuk ke rukun yang lain, bukan proses turun. Tapi sudah masuk ke rukun yang lain, yaitu sujud. Lam ya'ud lahu. Tidak boleh lagi dia bangun untuk mengejar sunat ab'ats tersebut, itu qunut. Kalau memang sebelum sempat sujud, yaitu meletakkan seluruh anggota ke dalam anggota sujud, ke tempat sujud, maka silahkan dia balik lagi. Cuma kapan dia di sujud sahwi? Wayasjudu lisahwi in balagha hadda ar-raki'. Kalau sudah seperti ini, batasan minimal, maka dia bangun lagi untuk satu qunut, maka boleh bangun lagi dan disunahkan sujud sahwi. Cuma kalau masih sebelum rukuk, mau turun ke sujud sebelum rukuk, ingat, kemudian kita bangkit lagi untuk qunut, maka sujud sahwi enggak? Tidak disunahkan sujud sahwi. Kalau memang rukuk, batas rukuk, dan paling bawah, yang di bawahnya sebelum sujud, maka silahkan dia bangun, tapi tidak boleh dianjurkan sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi. Walau syakka fi tarki ba'din, kalau dia ragu, kalau tadi lupa, ataupun sengaja tadi, sekarang ragu, saya tadi qunut atau tidak, saya tadi duduk tasyahud awal atau tidak, ataupun saya tadi membaca salat kepada Nabi dalam tasyahud awal atau tidak, lupa, maka boleh mengatakan sajadah, silakan sujud. Kenapa? Karena al-aslu anahu lam yaf'al. Karena ini perbuatan, berarti kalau dia ragu, dikembalikan kepada asalnya, dia belum mengerjakan. Tapi kalau meninggalkan sunnah ab'ats, sujud. Baik. Awirtika binahyin. Awirtika binahyin. Atau dia ragu, apakah saya tadi melakukan perbuatan yang tidak boleh atau tidak? Apakah tadi saya berbicara tanpa sengaja atau tidak? Baik, ragu dia, maka tidak usah sujud. Kenapa? Pada asalnya dia tidak mengerjakan yurja'ilal hukum al-asal. Kalau ragu, kita kembalikan kepada asal. Asal kalau perbuatan, asalnya kita belum melakukan. Kalau larangan, juga asalnya kita tidak melakukan. Sampai yakin kita melakukan perbuatan ataupun larangan tersebut. Baik. Walau saha wa syakka hal sajada, hal yasjud. Baik. Walau saha wa syakka. Sekarang kalau ini ab'ab. Kalau ab'ab, tidak usah kita kerjakan. Cukup sujud saja nanti. Kalau syakka, kita ragu tadi apakah kita tasyahud atau tidak, tidak usah kita kejar. Karena itu bukan rukun. Cuma kita sujud sahwi. Kalau sekarang, walau saha, lupa, au syakka, ataupun dia ragu, hal sajadah, fal yasjud. Dia lupa sujud ataupun ragu sujud, maka sujudlah. Karena pada asalnya dia belum sujud. Dan harus dikejar. Bagaimana yang telah kita sampaikan dalam masalah tertib dalam rukun sholat, bagaimana cara mengejar rukun yang pernah kita tinggalkan pada rakaat sebelumnya. Baik. Walau syakka adalla salatan al-arba'an ata biraka'atin wa sajadah. Baik. Walau syakka, ini syak ini di dalam sholat ruba'iyah. Misalkan dalam sholat yang 4 rakaat. Kalau dia ragu, afalla salasan am arba'an, ini sudah yang rakaat ke-3 atau ke-4. Dia di rakaat berapa sekarang? Ketiga. Cuma ragu, ini rakaat ke-3 atau ke-4. Maka yang dianggap apa? Rakaat ke-3. Ini selesaikan dulu. Atta birok atin, tambah satu rakaat lagi, wasajadah. Kenapa? Karena antara 3 dengan 4 saya ragu. 3 atau 4. Berarti kita ambil yang yakin. Apa yang yakin? 3. Walaupun nanti ternyata yang ini 4, ternyata nanti kita sholat 5 rakaat, tidak mengapa. Baik. Ini kalau ragu. Atta bi rakaatin, maka dia tambah 1 rakaat lagi. Yang ya, karena yang diingat ini dianggap 3, diambil yang paling sedikit. 3 diambil. Baik. Wal afah, wa wal afah. Nah, sekarang dia ragu di tengah-tengah sholat. Dia ragu tengah-tengah sholat. Kemudian ketika hampir salam di tasawuf terakhir, ingat, oh ternyata ini benar rakaat keempat ini. Tadi saya ragu, ini rakaat ketiga atau keempat ya. Ternyata pas rakaat ketiga atau keempat. Yang diambil apa? Ketiga. Dan ternyata pas rakaat ketiga. Bukan pada dia kenyataannya dia sedang rakaat ketiga. Dan dia sempurnakan rakaat ketiga. Sempurnakan rakaat ketiga, kemudian dia mengerjakan rakaat keempat. Kalau orang hitung dari luar itu yakin dia pasti salat 4 rakaat. Dan ingat sebelum salam dia ingat, "Oh, tadi pas ternyata salat saya ini." Benar-benar sudah pas, tidak ada yang lebih. Setuju atau tidak? Boleh mengatakan wal aflah, pendapat yang paling sahih, annahu yasjud, tetap dia sujud, wa in zala syakuhu qabla salamihi, walaupun ternyata pas zala syakuhu, ini enggak ragu lagi, ini pas rakaat keempat, enggak ada rakaat yang ditambah, pas rakaatnya, tapi dia tidak sujud. Kenapa? Karena tadi pernah ragu karena rakaat keempat yang dilakukan dia ini dalam keraguan apakah 4 atau 5. Ya kan? Apakah rakaat ini benar rakaat keempat atau rakaat kelima? Dia ragu. Jadi dia walaupun sudah yakin ketika sebelum salam, tetap dia sujud sahwi. Tadi pahami ya? Wakadha? Wakadha haqqu ma yusallihi mutaraddidan wa ihtamala qawluhu zaida. Baik. Wakadha haqqu ma yusallihi mutaraddidan wa ihtamala qawluhu zaidan. Ini tadi kan dalam proses rakaat 3 atau 4 yang diambil yang paling kecil. Nah, begitu juga waqadha hukmu may yusallihi mutaraddidan. Begitu juga untuk seluruhnya orang yang salat dalam keadaan ragu, maka diambil yang paling kecil karena walaupun di situ ada kemungkinan nanti ada tertambah. Ini saya sudah sujud 1 kali atau 2 kali ya. Nah, ini sudah sujud 1 kali atau 2 kali. Nah, kita misalnya rakaat kedua bangun, ini duduk tasyahud awal atau masih duduk di antara 2 sujud? Berarti kan ragu. Ini sudah sujud 1 kali atau 2 kali? Apa yang harus kita lakukan? Sujud lagi, karena dianggap belum sujud. 1 kali atau 2 kali ya? Jangan ambil yang 2, ambil 1. Sujud lagi, walaupun ternyata nanti 3 yang kita sujud. Tapi tidak mengapa dalam hal ini. Jadi yang tadi dimisalkan dalam rakaat, namun ini berlaku untuk seluruh keraguan kita dalam rukun-rukun sholat, agar kita lakukan, karena itu seakan-akan kita belum melakukannya. Dan kita ambil kemungkinan yang paling sedikit. Litarat budihi, mutarat didan. Baik. Wala yaksudu lima yadibu bikulli halin iza zala syakuhu. Baik. Misaluhu? Misaluhu syakka fisalitah. Azalitatun hiya al-radi'ah. Fatadakara fiha lam yasjud. Au fi-radi'ah. Au fi-radi'ah. Baik. Wala yasjud. Kalau tadi dia lupa 3 atau 4, kemudian setelah rakaat keempat, dia ingat, oh benar ini rakaat keempat. Sujud atau tidak? Sujud sahwi kan? Nah sekarang, wala yasjud. Tidak usah sujud sahwi. Lima yajibu bikulli halin idza zala syakuhu. Gimana ngartikannya ini ya? Wala yasjudu lima yajibu bikulli halin. Maka tidak usah sujud sahwi untuk suatu perbuatan yang memang wajib dilakukan. Baik, idza zala syakuhu, kalau tidak ragu. Contoh ini pernyataan. Kalau telah dicontohkan nanti insyaallah jelas. Contohnya apa? Misaluhu, ini jarang-jarang ada contoh seperti ini. Baik, syakka fi tsalitsah, pada rakaat ketiga ia lupa. Ini ketiga atau ke 4. Asalisatun hiya amrabiah. fatadzakkara fiha, dan ingat rakaat ketiga ragu. Ini rakaat ketiga atau keempat? Namun belum selesai rakaat ketiga, ingat dia. Oh, ternyata ini ketiga. Tadi misal pertama kapan ingatnya? Rakaat keempat. Ternyata benar ini rakaat keempat. Ini bukan rakaat keempat yang dia ingat. Rakaat ingatnya ketika rakaat ketiga. Pada rakaat ketiga ini, ragu atau tidak harus dilakukan ya. Ini, ma yajibu bikuli halin. Ragu atau tidak, rakaat ketiga ini harus tetap dianggap rakaat ketiga. Paham kan? Kalau tadi, ragu tiga atau empat, rakaat ketiga ini harus tetap dianggap rakaat ketiga. Ragu atau tidak. Nah ini yang disebut yajibu bikuli halin. Ragu juga harus dianggap rakaat ketiga. Yakin juga harus dianggap rakaat ketiga. Nah, apabila di rakaat ketiga ini, dia ingat ternyata ini rakaat ketiga, berarti melanjutkan sholatnya kan, rakaat keempat nggak ragu lagi kan, maka tidak perlu sujud tahwi. Karena dia sudah melanjutkan, sudah rakaat keempat dia masuk dalam keadaan yakin. Au fi rabi'ati, atau ingatnya di rakaat keempat, seperti yang tadi kasusnya. Berarti dia memulai masuk ke rakaat keempat, ragu, ini rakaat keempat atau kelima kan? Ada keraguan, maka ini sajadah, dia sujud untuk sahwi. Ini bagusnya emang dicatat ini, kalau bayangan-bayangan ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai pembukaan mukadimah bagi antum dibaca lagi tafsilat seperti ini. Ya, bagusnya menurut ana ada yang mengeluarkan kesimpulan dari ini semua ya, bab wudu, bab ini, kesimpulan itu betul, walaupun dalam bahasa Indonesia mungkin. Bagus. Jadi bukan menerjemahkan. Sulit kalau menerjemahkan ini. Al-aslah, aslahin. Antum terjemahkan apa? Tapi itu kesimpulan. Proses sujud sahwi menurut Nahab yang masyarakat kita, kita mukmin hajud talibin. Kalau seperti ini sujud, kalau ini tidak sujud. Coba nanti kalau ada juhud dari antum, semoga jadi suatu buku yang bahasa Indonesia yang bisa dimanfaatkan bagi orang Indonesia. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita lanjutkan besok pada Isya. Besok subuh ada kajian mustalah hadis. Wallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.